Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Ikhwati arsyadani arsyadakumullah rahimani Allah wa iyyakum. Sebelum kita memasuki bab puasa ya, kita akan sampaikan bahwa Safinatun Naja, matan asli Safinatun Naja fi ma yajibu 'alal 'abdi li maulah, yang ditulis oleh Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami, itu beliau hanya menulis sampai bab zakat ya. Adapun bab siamnya itu adalah tambahan ya, yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi ya, itu pada bab zakatnya. Namun sebelum kita masuk kepada bab puasa ya, penulis Nail Raja Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri, beliau menambahkan satu bab yang berkaitan dengan zakat, yaitu apa, yaitu siapa-siapa saja yang menjadi mustahik zakat ya. Karena ini apa, karena ini terkait dengan terkait langsung dengan zakat ya, ya. Maka bab atau pasal kali inilah tentang masarif az-zakah ya. Jadi ya, objek pendistribusian zakat ya. Siapa saja yang berhak menerima zakat ya, yang berhak menerima zakat itu ya, yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innamas sadaqatu lil fuqara wal masakini wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ya. Jadi ada 8 kelompok ya, yang menjadi mustahik zakat, orang yang berhak menerima zakat ya. Dan tidak boleh kemudian zakat diberikan di luar dari ya 8 kelompok ini ya. Yang pertama adalah apa? Ya, innamas sadaqatu lil fuqara. Ya, al fuqara itu adalah jamak dari faqir, itu ya man la mala lahu wa la kasba yaqa'u mauki'an min kifayatihi. Ya, yaitu orang yang tidak punya harta ya, dan dia tidak memiliki kasab, enggak memiliki usaha atau enggak memiliki usaha mata pencarian yang itu apa ya, kau maukian min kifayatih, yang bisa ya, memenuhi kebutuhannya ya, kebutuhannya ya, dan kebutuhannya dan orang-orang yang berada di tanggungannya ya. Seperti di sini dikatakan, kaman yahtaju lahu waliman wajabat alaihi mu'natuhu li'ashrah, seperti orang yang ya dia butuh untuk nafkah 10 orang. Wala yahsulu min malihi aw kasbihi la'ik bihi illa al-arba'atin fa'aqal ya. Sedangkan ya hartanya atau penghasilannya atau mata pencaharian yang dia lakukan itu hanya mencukupi 4 atau kurang. Ya. Fa yu'ta kifayat al-umr al-ghalib. Ya. Maka orang ini ya diberikan zakat untuk apa? Mencukupi ini tadi. Ya. Jadi itu dia man la mala lahu. Oke. Kemudian di sini disebutkan, fa in kana muktasiban bi hirfatin, kalau beliau orang fakir tadi dia adalah orang yang punya mata pencarian dengan hirfah ya. Ya. Ya, hirfah dia dengan keahlian. Ya. Misalnya dia adalah orang yang misalnya bisa menjahit atau bisa sol sepatu. Ya. Maka apa? Uqtiya ma yashtari bihi alatiha. Maka kemudian dia diberikan apa? zakat tadi diberikan kepada dia ya untuk membeli alat kerja dia. Ya. Kalau dia penjahit diberikan mesin jahit, ya kalau dia dia tukang sol sepatu diberikan alat sol atau diberikan modal lah ya untuk sol sepatu. Kalau dia istilahnya bisanya bengkel, dibelikan peralatan bengkel misalnya, ya. Au bitijaratin, atau dia orang yang mencari nafkah dengan tijarah, dengan istilahnya jual beli. Maka apa? U'tiya ma yashtari bihi ma yuhassinu tijarah fihi biqadari ma yafi ribhuhu bikifayatihi ghaliban. Ya, maka u'tiya ma yashtari bihi, maka dia diberikan ma yashtari bihi ma yuhassinu tijarah fihi biqadri ma. Jadi dia diberikan uang yang itu cukup untuk apa? Ya, untuk memperbaiki tijarahnya sehingga nanti apa? Sehingga nanti keuntungan dari tijarahnya tadi ya bisa mencukupi ya, kebutuhannya. Ya. Seperti itu. Misalnya ya kita tahu ada orang yang dia keliling kesana kemari jualan saya nggak tahu baterai jam misalnya, ada kan ke komplek keluar baterai apa dia ini keliling ya baterai jam ya, apalagi sekarang ya jarang sekali orang saya tadi mau ini baterai jam misalnya, maka kemudian misalnya dia diberi ya tadi sewakan tempat ya, tidak hanya baterai jam, dia disuruh jual jam misalnya, diberikan modal untuk jualan jam ya, yang itu ya bila dikira apa bahwa dia jam tadi jualan, dengan jualan jam dia bisa mencukupi ya. Maka perlu kita perhatikan di sini bagaimana ya Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatri belum mengatakan apa bikifayatihi, jadi dalam mendistribusikan zakat kepada orang fakir miskin itu ya, ya maka makna yang harus kita tangkap dari sini adalah harusnya ketika mereka menerima zakat tersebut bahwa ya kalau bisa tahun depan dia sudah nggak fakir lagi, dia sudah tidak menjadi wajib zakat lagi dengan ya dengan status fakir atau status miskin tadi, maka ini penting ya, daripada misalnya kadang kita sering melihat ya, ada beberapa orang kaya di daerah itu kadang apa membagikan zakatnya yang nilainya miliaran tapi dibagi 1000 orang ya, akhirnya apa ya satu amplop misalnya 100 kalau 1000 berarti 1 juta gitu ya misalnya ya 1 juta atau dibagi 10.000 orang ya, berdesak-desakan menginjak-injak orang mati ya, dan itu sering terjadi kan ya. Daripada, dan itu tidak mengentaskan kemiskinan, zakat yang dibagi dengan cara seperti itu ya. Maka bagaimana caranya tadi ya, antum kalau punya zakat misalnya 1 miliar atau 100 juta ya, antum seleksi ya, orang-orang fakir miskin yang ada di sekitar antum ya, antum seleksi orang-orang fakir yang ada di sekitar antum ya, antum pilih berdasarkan kategori tadi. Oh, ini dia bisa apa? Oh, dia bisa elektronik. Ya, misalnya dia bisa memperbaiki elektronik. Nah, antum kasih modal. Ya, sewakan tempat dengan uang. Ya, jadi berikan dia uang zakat. Tadi yang tadi, ya. Dia buka usaha nyaman misalnya. Yang tadi dengan harapan ketika diberikan modal usaha seperti dengan uang yang cukup tadi dia bisa untuk buka usaha, tahun depan dia sudah tidak menjadi apa? Menjadi wajib mustahik zakat lagi. Sehingga apa? Ya. Terentaskan kemiskinan. Ya. Daripada kita misalnya tadi orang punya zakat 100 juta setiap tahun. Zakatnya 1 juta setiap tahun. Ya, dibagi dengan cara tadi ya. 100.000 dimasukin amplop. Ya, 100.000 dimasukin amplop, dibagi ke sejumlah ribuan orang misalnya tadi ya. Pertanyaannya adalah apa? Ya dengan cara seperti ini ya orang-orang miskin ini kemiskinan tidak terentaskan. Tapi membayangkan bagaimana tadi 100 juta ya. 100 juta diambil saja tiap tahun dia 50 juta dialokasikan untuk apa? Untuk tadi dia cari fakir miskin secara selektif, ya. Yeah. Terus kemudian apa? Diberikan, ya. Yeah. Yang tadi dengan tadi dia bisa menjadi modal usaha atau modal dia untuk bekerja misalnya. Tahun depan ini orang ini enggak miskin lagi. Ya, karena apa? Karena dia sudah punya kifayah, kecukupan untuk mencukupi orang yang berada di bawah tanggungannya. Ya, ini kan enak. 10 tahun seperti itu, bayangkan setiap tahun 2, 10 tahun berapa? 20 orang. Ya. Miskin yang terentaskan. Daripada antum dengan cara tadi 100 juta 20 tahun ya, atau 10 tahun ya sama saja, bahkan mungkin bisa lebih banyak ya, tambah orang miskinnya. Maka asalisdukumullah ya, ini penting ya. Kemudian bahkan di sini katakan fa'ilam yusin kasban, kalau dia gak bisa ya, orangnya gak bisa jualan, terus orangnya juga gak bisa apa, gak punya keahlian, maka apa? Uqtiya kifayatahu fayashtari bihi aqaran yastaghilluhu au yashtarihi al-imam. Ya. Dia dikasih apa? Diberikan properti. Yang dengan properti tadi dia bisa tadi diberikan rumah kontrakan ya, misalnya, atau diberikan ruko misalnya. Ya. Sehingga apa? Atau kios dibelikan itu, sehingga dia apa, dia hidup dari hasil ruko itu tadi ya. Kemudian yang kedua, wal miskin ya, orang miskin. Siapa orang miskin? Man lahu ma yasuddu masad dan min kifayatihi wa la yakfi, orang yang memiliki ya uang atau memiliki mata pencaharian yang itu apa? Yaitu yasuddu masad dan min kifayatihi, bisa menutupi kecukupannya, bisa mencukupi kebutuhannya tapi tidak cukup ya. Bisa menutupi ya, tapi tidak cukup ya. Nah, kalau tadi ya, dia digambarkan dia menanggung nafkah 10 orang, dia hanya bisa menafkahi 4 orang atau 3 orang atau 2 orang atau 1 orang. Sedangkan miskin, kaman yahtaju lahu wa liman wajabat alaihi mu'natuhu li'ashrah, dia punya tanggungan 10 orang. Wa la yahsulu min mali aw kasbi illa ala khamsah aw sittah aw sab'ah aw thamaniyah aw tis'ah. Ya, tadi. Sedangkan ya, mata pencariannya ya, itu hanya cukup untuk menafkahi atau membiayai menafkahi 5 orang atau 6 orang atau 7 orang atau 8 orang atau 9 orang. Ya. Maka fayu'ta ma yu'tahul faqir wa bitafsil alladhi fi. Maka dia diberikan sebagaimana apa diberikan apa yang diberikan kepada orang fakir tadi ya. Wa ya, dengan apa namanya perincian tadi. Kalau dia punya keahlian maka seperti ini, kalau dia bisa dagang maka seperti ini, kalau dia enggak punya keahlian dan enggak bisa dagang maka seperti ini. Ya. Paham? Ya, itu yang miskin. Jadi bedanya adalah apa? Bedanya kalau fakir tadi man la mala lahu, dia enggak punya harta ya, dan juga enggak punya penghasilan yang apa namanya mencukupi. Ya. Kalau ini dia ada penghasilan tapi apa? Penghasilannya tadi tidak mencukupi. Ya. Kemudian yang berikutnya wal amil, yang ketiga adalah al amil, ini penting ya, karena sering terjadi salah kaprah dalam masalah amil, itu man nusiba li akhdhi zakah bi ghairi ujrah ya, kasai wal katib wal kayyal wal wazan fayuqta ujrata mithli amalihi. Jadi orang yang ditunjuk untuk mengambil zakat bi ghairi ujrah, tanpa ya, tanpa ujrah, tanpa apa namanya upah. Ya, kasai wal katib wal kayyal wal wazan. Ya, seperti orang yang mencari. Ya, ini siapa yang wajib zakat? Siapa yang menulisnya? Ya. Maka apa? Maka dia Kalau misalnya dia petugas, yang petugas tadi dia digaji oleh negara misalnya, maka dia enggak mendapat zakat. Karena dia sudah mendapatkan, nah, maka yang diambil amil itu seperti itu tadi. Nah, perlu kita ingatkan bahwa amil itu fungsinya fungsi aktif ya. Nah, fungsi aktif. Maka misalnya yang sering terjadi ya, wallahu a'lam bishawab, bahwa misalnya kalau Ramadan itu kan ada takmir-takmir masjid, kemudian mereka mengumpulkan zakat ya dari para ini. Terus mereka mengatakan diri mereka amil. Wallahu a'lam bishawab, ya itu bukan amil ya. Ya, itu bukan amil. Ya, maknanya yang seperti itu nanti mereka tidak dapat, tidak apa, tidak mendapatkan atau tidak berhak mendapatkan apa namanya jatah dari zakat fitrah. Ya, kalau itu zakat fitrah. Ya. Ya, bahkan ya amil itu adalah petugas resmi negara. Ya, petugas resmi negara. Dan fungsinya fungsi aktif, dia mencari ya ini siapa yang wajib zakat dan lain sebagainya. Ya, ya kalau saya enggak bayangkan hari ini itu ya, itu dia mirip petugas pajak. Ya. Dia mirip petugas pajak. Dalam artian perannya peran aktif, dia kejar tuh siapa yang menjadi wajib pajak. Cuman bedanya kalau ini wajib zakat, ya dia kejar tuh siapa orang-orang yang wajib zakat, oh siapa yang hewan ternaknya ini, siapa yang apa namanya barang dagangannya wajib zakat, siapa yang emasnya wajib zakat dan lain sebagainya. Ya. Kemudian yang berikutnya wal mu'allafatu qulubuhum. Kemudian yang berikutnya adalah orang yang mu'allafah qulubuhum, orang yang hatinya ya dilembutkan. Ya, baru atau sering kita katakan orang baru masuk Islam. Ya. Di sini dikatakan orang baru masuk Islam itu ya kategorinya berapa? Du'afa unni fil Islam aw fi ahli. Ya, orang yang niatnya ketika masuk Islam itu masih lemah. Ya. Ya. Kemudian wal asyrafi qaumihim al mutawaqqa bi ta'ihim Islam wa amsalihim. Ini ada ini ada pemuka kaum ya, dia sudah masuk Islam. Dia sudah masuk Islam. Ya. Karena nanti ini harus dipahami ya koridornya ya. Yang menjadi dalam mazhab yang menjadi wajib apa mustahik zakat itu harus muslim. Ya, maka dia tidak boleh kafir nanti. Ya. Maka al-ashraf fi qaumihim ya, para apa pembesar kaum atau para apa namanya tokoh-tokoh masyarakat misalnya yang kemudian apa mereka masuk Islam. Setelah mereka masuk Islam, baru masuk Islam mereka dikasih zakat. Nah, yang dengan keyakinan atau dengan prediksi bahwa ketika mereka dikasih zakat itu orang-orang semisal mereka dalam artian para asyraf ya, para pembesar-pembesar kaum ya, itu juga apa akhirnya tertarik untuk masuk Islam. Ya, itu. Kemudian yang berikutnya wa may yuqatilu mani'iz zakah ya. Ya. Orang yang baru masuk Islam dan mereka memerangi orang apa yang enggan membayar zakat. Kemudian yang berikutnya wa may yuqatilu mayyalihi minal kuffar wal bughah. Orang yang masuk Islam ya yuqatilu mayyalihi minal kuffar, yaitu dia memerangi orang kafir yang berada di ya di dekatnya, dalam artian ya dengan adanya mereka kaum muslimin yang jauh dari orang kafir itu menjadi apa, menjadi terjaga. Orang seperti ini apa? Orang-orang baru masuk Islam dalam kondisi seperti ini mereka dikasih zakat. Lakin namun yushtaratu fil akhirain ay yakuna ta'hum ashal min ba'thi jaisin, dengan catatan ya di dua kelompok tadi itu memberi mereka zakat itu jauh lebih mudah daripada apa? Mengirimkan pasukan. Baik mengirimkan pasukan kepada orang yang istilahnya apa enggan membayar zakat atau mengirim pasukan kepada orang kafir ataupun bughat. Ya, jadi itu bahwa ya orang yang baru masuk Islam dia memerangi orang enggan membayar zakat misalnya. Maka dengan catatan tadi apa? Dengan catatan memberi mereka zakat itu ya, itu biayanya jauh lebih ringan, jauh lebih mudah daripada apa? Daripada memerangi orang kafir atau orang yang enggan membayar zakat. Ya. Kemudian warqab, orang yang atau budak. Ya, orang yang dalam perbudakan. Namun apakah kemudian ini budak dikasih? Ya. Ya, kita pahami bahwa dalam fikih budak itu mereka tidak memiliki hak kepemilikan harta. Namun berarti di sini budak yang seperti apa? Ya, humul mukatabuna atau mukatibuna kitabatan sahihatan ghairil muzakki. Ya, yaitu dia adalah budak yang mukatab. Dia budak yang dia mengajukan kepada tuannya untuk membebaskan diri dengan membayar apa? Dengan menebus dirinya. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan firriqab. Ya, bukan semua budak dikasih. Ya. Karena apa? Oh, kalau antum ngasih budak, otomatis antum ngasih tuannya. Karena budak itu mereka enggak memiliki apa? Hak kepemilikan harta. Ya. Dengan catatan apa? Budak yang mukatab ini tadi, budak yang mengajukan pembebasan kepada tuannya ini tadi, ya li ghairil muzakki, bukan budak yang dimiliki oleh orang yang mengeluarkan zakat. Ya. Seperti itu. Ya. Fa yu'tauna ma ajazu anhu mimma yufi dainahum, maka kemudian budak ini diberi ya. Kekurangan dari apa? Pembayarannya mimma yufi dainahum, ya, yang tadi membuat istilahnya mencukupkan hutang mereka. Kemudian yang berikutnya apa? Wal gharim, ya. Al-gharim, orang yang terlilit hutang, yaitu apa? Manistadana li ghairi maksiatin awlaha wa taba, ya, fa yu'ta ma ajaza anhu mimma yufi dainahu. Ya, seperti apa? Orang yang dia ya, terlilit hutang li ghairi maksiatin, ya, dengan catatan hutangnya bukan untuk kemaksiatan. Orang hutang bayar misalnya bunga pinjaman online misalnya, ya, itu kan riba misalnya kan, ya, pinjaman berbunga ya, riba lah, itu kan ya, riba. Maka apa? Maka di sini dia dalam konteks ini dia tidak dikasih karena pinjamannya tadi maksiat, ya. Atau ya, orang yang pinjam uang untuk main judi, ya, nggak ada sertifikat ya, untuk judi. Ya, maka apa? Maka orang ini nggak termasuk kategori yang diberikan zakat kepada mereka. Ya, meskipun mereka terlilit hutang, aulaha watab, atau orang yang dahulunya dia terlilit hutang karena maksiat. Ya, dulu dia main judi. Ya, kemudian apa? Watab. Kemudian dia bertaubat dari dosanya. Maka boleh. Ya, maka diberikan apa? Diberikan dia, misalnya hutangnya tadi, ya, apa kekurangan hutangnya, diberikan sejumlah hutangnya. Wa man istadana li islahin baina fi'atayn itsnain, ya, fa yu'ta walau ghaniyan ma yufi dainahu. Atau orang yang berhutang untuk apa namanya islahin baina fi'atayn, mendamaikan dua kelompok atau dua orang, ya. Misalnya dia untuk mendamaikan dua orang itu dia butuh tiket pesawat misalnya, ya, tiket pesawat misalnya, wah ini dua orang ini atau dua kelompok ini itu sedang bermasalah, udah mereka undang, ya, sudah saya kasih hadiah umroh Bapak Fulan dan Bapak Fulan sebagai misalnya ketua dari kelompok ini, ketua dari kelompok ini diundang, ya. Maka kan apa? Umroh, mengumrohkan dua orang sekarang taruhlah misalnya 30 juta misalnya, ya, butuh 60 juta, ya. Kemudian apa? Kemudian 60 juta belum lagi ininya, uang perjalanan dan sebagainya misalnya. Ya. Atau kebanyakan 30 juta. Berapa Ustaz? 20 juta cukup 25? Nah, 25 cukup kata Ustaz. Ya. Pembimbing umroh di depan kita. Ya. Yeah. Maka kemudian apa? Nah, dia berhutang umroh tadi, berhutang ke travel umroh misalnya. Ya. Demi mendamaikan dua kelompok tadi, nah, dibawa dua kepalanya tadi. Akhirnya pulang-pulang sudah umroh, ya damai di sana misalnya, saling maafkan, nanti kemudian menenangkan pengikutnya. Dah. Ya. Maka orang yang seperti ini, maka apa? Maka kalau dia berhutang untuk mendamaikan orang tadi, maka apa? Fayu'ta walau ghaniyan. Ya, maka dia diberikan zakat meskipun dia orang yang kaya. Ya. Untuk tadi berapa tadi hutangnya? Oh, 60 juta. Dikeluarkan 60 juta. Ya, seperti itu. Kemudian wa sabilillah, wa fi sabilillah. Ya, yaitu fi sabilillah. Ya, di siapa fi sabilillah? Humul ghuzah al mutatawwi'ah. Yaitu orang yang berjihad namun mereka tidak terdaftar sebagai tentara ya di negeri Islam. Nah, maknanya mereka tidak mendapatkan gaji. Jadi para sukarelawan yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, fayu'tauna hajatahum. Maka mereka diberikan hajat mereka wa hajata 'iyalihim dan hajat atau keperluan keluarga mereka. Muddatal ghazwi ila rujuk, selama mereka berperang sampai mereka kembali. Ya. Ini tentang apa? Sabilullah, ya. Saat ini bagaimana apa misalnya kan sering ada saya boleh enggak kemudian sabi fi sabilillah ini maknanya kita luaskan, tidak hanya tidak hanya terbatas kepada mujahid orang berperang di jalan Allah SWT secara sukarela dalam artian mereka tidak menerima gaji. Ya. Boleh enggak? Ya, wallahu a'lam bishawab. Saya termasuk berpegang dengan pendapat ini dalam artian apa? Ya, mereka mujahid ya. Ini peruntukannya fisabilillah, itu fisabilillah orang berjihad di jalan Allah SWT. Ya. Maknanya ini pintu ini tidak kita buka. Kalau nanti dikatakan, oh boleh nanti untuk akhirnya apa? Akhirnya nanti ya orang-orang yang tidak paham batasan fikih, ya kemudian apa? Kemudian mempergunakan dana ini ini sedikit-sedikit nanti fisabilillah jadinya, sedikit-sedikit fisabilillah. Ya, maka bagaimana? Ya sudah biarkan ini fisabilillah. Ya, kalau seandainya ada kondisi mendesak yang membutuhkan fatwa, kita datang kepada ulama, kita mintakan fatwanya. Maknanya ini jangan dibiarkan ya. Ini nanti fisabilillah. Ya, saya khawatirnya liar karena nanti banyak orang kemudian mereka tidak paham batasan, ya. Kemudian apa segala sesuatu nanti apa dimasukkan ke dalam fisabilillah. Ya. Dimasukkan ke dalam fisabilillah. Ya. Jadi biarkan pada makna yang sempit ini, ya, pada makna inilah mujahid fisabilillah yang mereka dibayar, mereka apa secara sukarela. Namun ya, kalau memang ada kondisi yang mendesak, satu kondisi yang mendesak, ya, dan tidak ada cara untuk ya, saya kebutuhan dakwah, salah satu kebutuhan dakwah, misalnya kebutuhan dakwah, ya, atau kebutuhan lembaga pendidikan Islam, misalnya, ya, kemudian ada kondisi mendesak, nggak ada lagi sumber dana, misalnya, ya, kita bawa kasus ini kepada seorang ulama, kepada seorang syekh, kita mintakan fatwa. Dan fatwa itu hanya pada kasus tertentu ini. Ya. Paham? Jangan kemudian dibawa-bawa lagi fatwanya. Karena ketika ada kasus yang ini lagi, bawakan fatwanya. Apa? Mintakan fatwanya. Ya. Jadi enggak kita buka sejak awal. Ya. Khawatirnya ketika dibuka, oh fisabilillah itu boleh ini, boleh ini, boleh ini, boleh ini. Nanti apa? Nanti tadi ya, orang-orang yang tidak paham, tidak mengerti batasan-batasannya atau tidak mengerti bahkan peruntukan aslinya, ya. Nanti apa? Menggampangkan dalam hal ini, ya. Menggampangkan dalam hal ini. Maka seperti itu. Ya, wallahul muwaffiq, ya. Kemudian Ibnu Sabil adalah al-musafir atau orang yang ya muridus safaril mubah, orang yang ingin melakukan safar al mubah, ya as-safar al mubah, perhatikan as-safar al mubah, ya maka ya, karena di antara kaidah mazhab orang yang misalnya melakukan safar maksiat itu mereka enggak boleh mendapatkan rukhsah nanti. Ya. Ya, minimal dia mubah. Ya, maka fayu'ta ma yusiluhu maqsidahu illam yakun lahu malun fi tariqihi. Ya. Maka dia diberikan apa orang yang kehabisan bekal di jalan misalnya, maka dia dikasih. Ya. Ya. Illam yakun lahu mal fi tariqihi. Kalau memang di apa di orang ini tadi di dikasih uang ya secukupnya sampai dia sampai ke tempat yang jadi tujuannya dia. Ya, dengan catatan dia enggak punya uang di tadi tempat yang dilaluinya. Misalnya gampang orang safar hari ini dari misalnya Indonesia Jakarta ke mana? Ke Mesir misalnya. Transit dia di Saudi, dia naik Saudi Airlines misalnya, transit di Saudi. Ya. Di Saudi dia ada temannya punya hutang sama dia misalnya 10 juta. Maka kita beri dia uang misalnya berapa dari Saudi, dari Indonesia ke Saudi saja. Ya. Kenapa? Karena nanti dia di Saudi ada uangnya, bisa melanjutkan safar ke apa namanya? Ke Mesir misalnya tadi. Ya. Kemudian ya. Ya, maka di sini ini orang yang safar mubah saja itu boleh kemudian apa orang mendapatkan zakat, apalagi yang safarnya safar taat. Seperti apa? Safar-safar para penuntut ilmu. Ya, mengembara ya dari satu guru ke guru yang lain. Ya. Kemudian apa? Misalnya ya harus apa namanya? Istilahnya butuh banyak bekal misalnya. Nah, ini tentunya lebih afdal ya. Ya. Ya, orang yang safarnya safar mubah saja itu boleh. Ya, apalagi yang safarnya safar ini tadi, safar taat. Ya. Kemudian sudah selesai ya. 8 orang yang berhak menerima zakat. Kemudian beliau mengatakan wa syartu kulli min hadhihi al-asnaf ya. Seluruh kelompok ini ya. Itu apa? Itu harus terpenuhi syarat. Yang pertama al-hurriyah al-kamilah. Ya. Orangnya memiliki ya kemerdekaan yang sempurna. Ya, kemerdekaan yang sempurna. Kecuali apa? Ya. Kecuali tadi yang riqab, yang fi riqab. Ya. Kemudian yang berikutnya, kenapa tadi? Karena budak itu tidak memiliki hak kepemilikan harta. Kemudian apa? Wal Islam. Nah, ini tadi yang kita katakan. Jadi mu'alaf itu dia harus muslim, orang yang baru masuk Islam. Karena nanti seingat saya dalam mazhab lain Hambali atau apa gitu ya. Itu nanti boleh memberikan harta ya kepada orang kafir yang diharapkan keislamannya misalnya. Ya. Tapi dalam mazhab itu dibatasi enggak boleh ya. Awal Islam. Illa fi man siwa sa'i min anwa'il amil fayajuzu ayakuna kafiran. Kecuali di sini katakan selain as-sa'i, al-kayyal, orang yang nimbang, nah itu boleh nanti ya. Ya. Kalau dia amil kan amil tadi ada as-sa'i, ya. Ada apa namanya? Al-kayyal. Ya, terus kemudian ada apa namanya? Al-katib. Nah, kalau dia katib yang nulis, dia kafir itu nanti enggak masalah. Ya, dia boleh mendapatkan. Ya, kemudian alla yakuna hasyimian wala muttalibin wala maulan li ahadihima. Ya, dia bukan dari Bani Hasyim, ya, bukan dari Bani Muttalib, atau bukan pula maula dari salah satu ya keduanya dari Bani Muttalib atau Bani Hasyim itu tadi. Ya, karena mereka ini Bani Hasyim dan Bani Muttalib ini adalah siapa? Adalah Ahlul Bait. Ya. Mereka tidak menerima apa? Menerima zakat, mereka tidak menerima sedekah. Tapi mereka boleh nanti menerima hadiah. Ya, khotir syariah sadaqumullah rahimanallahu iyakum. Maka ini tadi adalah orang-orang yang wajib menerima zakat. Dengan itu kita sudah selesai membahas bab zakat. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita lanjutkan kepada kitabus shaum, ya, yang mana kitabus shaum ini sekali lagi kita katakan bahwa ini adalah karangan dari Syekh Muhammad Nawawi, ya, Al-Jawi Al-Bantani, ya. Seperti itu. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Dan alhamdulillah rabbil alamin. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.